Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran al-usulu thalathah. Masuk kita pada lafaz berikutnya dari ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Qala rahimahullah, wa dalilu salati wa zakati wa tafsiru tauhidi qawluhu ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimu salata wa yu'tu zakata wa dhalika dinul qayyimah. Dalil tentang disyariatkannya salat dan zakat serta tafsir dari kalimat tauhid la ilaha illallah terkumpul dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk beribadah kepada Allah semata, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsir penjelas dari kalimat tauhid, memberikan peribadatan hanya untuk Allah, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Berarti menjauhi segala sesembahan, segala pemberian dari bentuk ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah, dan mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, ay dinul millatil qayyimatil lati la wijaja fiha. Maknanya adalah agama yang lurus, yang tidak ada melenceng padanya sedikit pun. Li'annaha dinullahi azza wa jal, karena agama tersebut adalah agama Allah azza wa jal, bukan buatan manusia, bukan buatan setan, bukan buatan makhluk-makhluk, tetapi agama tersebut adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Agama yang lurus, tidak ada melenceng sedikit pun di dalamnya, karena datang dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan jagat raya ini, yang menciptakan semua makhluk, yang memiliki semua makhluk, raja manusia, pemilik segala sesuatu. Itulah Allah tabaraka wa taala. Maha mampu atas segala sesuatu. Dialah yang memiliki langit dan bumi, apa yang ada di dalam keduanya, dan beserta apa yang ada di dalam keduanya. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Maka dari itu agama ini tidak akan ada melenceng, dan tidak pernah ada pelencengan padanya sedikit pun. Agama yang pasti lurus dan pasti mendatangkan kemaslahatan. Wa dinullahi mustaqimun, dan agama Allah Subhanahu wa taala adalah agama yang lurus. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-An'am ayat yang ke-153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Bahwa ini adalah agamaku, jalanku yang lurus. Fattabi'uh, ikutilah. Ikutilah jalan tersebut, ikutilah metode tersebut, ikutilah agama tersebut, ikutilah jalan yang ditempuh oleh Nabi Muhammad salawatullahi wassalamu alaihi dalam beribadah. Wala tattabi'u subul, jangan kalian ikuti subul. Subul jamak dari sabil, kata jamak dari sabilun, jamak dari sabilun, subulun. Maknanya adalah jalan-jalan. Jangan kalian ikuti jalan-jalan lain selain jalan yang lurus. Di sini menunjukkan ma'asyiral muslimin, barakallahu fikum, jalan yang lurus itu hanya satu. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa anna hadha sirati, bahwa inilah jalanku satu, mustaqiman, lurus. Fattabi'uh, ikutilah jalan yang lurus ini. Wala tattabi'u subul, jangan kalian ikuti subul, jalan-jalan yang banyak itu. Jangan ikuti jalan-jalan yang menyimpang itu. Jalan yang menyimpang itu banyak, banyak bercabang-cabang. Fatafarraqu bikum an sabilih, kalau kalian mengikuti jalan-jalan yang menyimpang tersebut, niscaya jalan-jalan tersebut akan menjadikan kalian melenceng dari jalan yang lurus, berselisih. Kalian tidak akan berada di atas jalan yang lurus. Hadhil ayatul karimatu kama tadammanat dzikra al-ibadati was-salati faqad tadammanat haqiqatat tauhidi. Ayat yang agung ini, kama tadammanat dzikra al-ibadah, sebagaimana tadammanat, terkandung di dalamnya penyebutan ibadah dan salat. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan lafaz salat, lafaz zakat. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimussalah. Wa yuqimussalah, penyebutan salat. Wa yu'tuz zakah, penyebutan zakat. Demikian pula ayat ini terkandung di dalamnya hakikat tauhid. Wa annahu al-ikhlasu lillahi azza wa jal. Tauhid, mengikhlaskan peribadatan hanya untuk Allah azza wa jal. Tidak boleh diberikan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah wajib diberikan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Selain Allah subhanahu wa ta'ala tidak boleh diberikan ibadah, bagaimanapun kedudukannya, setinggi apapun pangkatnya, setinggi apapun kedudukannya, tidak berhak mendapatkan ibadah, tidak berhak diberikan ibadah. Yang berhak diberikan ibadah kepadanya hanyalah Allahu tabaraka wa ta'ala. Min ghairi mailin ila syirki, tanpa melenceng menuju kesyirikan. Tidak boleh melenceng menuju kesyirikan. Harus ibadah diberikan hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Faman lam yukhlis lillah lam yakun muwahhidan. Barang siapa yang tidak ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala di dalam agamanya, di dalam ibadahnya, lam yakun muwahhidan, dia tidak akan dikatakan seorang yang muwahhid. Maka dia tidak dikatakan bertauhid tatkala dia tidak ikhlas di dalam ibadahnya. Di sini menunjukkan kepada kita ma'syarul ahibbah barakallahu fikum, akan pentingnya ikhlas. Keikhlasan itu akan menjadikan pelakunya bahagia dunia dan akhirat. Keikhlasan itu akan mendatangkan kenikmatan. Keikhlasan itu akan mendatangkan pahala bagi pelakunya, bagi pemiliknya. Maka dari itu di sini memberikan faedah kepada kita akan pentingnya kalimat ikhlas. Akan pentingnya bagi kita untuk mengamalkan keikhlasan. Untuk ikhlas dalam setiap amalan kita. Amalan yang dibangun di atas keikhlasan berarti tertancap di dalam hatinya pondasi, yakni ketauhidan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Karena Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, faman lam yukhlis lillah lam yakun muwahhidan. Barang siapa yang tidak ikhlas karena Allah, dia belum dikatakan sebagai seorang yang bertauhid. Seorang yang bertauhid selalu ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. selalu mengharapkan pahala Allah subhanahu wa ta'ala, selalu mengharapkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Faedah yang sangat berharga dari beliau rahimahullahu ta'ala. Wa man ja'ala ibadatahu li ghairillahi lam yakun muwahhidan. Dan barang siapa yang menjadikan ibadahnya untuk selain Allah, niscaya dia bukan dari kalangan ahlu tauhid. Ibadahnya dia berikan untuk selain Allah, dia bukan dari kalangan ahlu tauhid, bukan dari kalangan orang-orang yang dicintai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum. Inilah penjelasan dari surat Al-Bayyinah ayat 5. Di dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima ini terdapat dalil tentang disyariatkannya salat, zakat, dan tafsir dari tauhid. Barakallahu fikum. Pembahasan selanjutnya tentang dalil puasa dan haji. Kemudian setelah itu kita akan masuk pada al-martabatu tsaniyah. Insyaallah kita lanjutkan di waktu mendatang karena mepet. Setelah ini ada pembahasan yang agak panjang juga, maka kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.